Konsultasi Syariah. Hukum menjual PlayStation. Pertanyaan, apa hukum menjual PlayStation, terutama yang gambarnya hampir real? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat kaidah dalam masalah jual-beli, semua benda yang memiliki manfaat mubah, maka dia boleh diperjualbelikan. Kaidahnya menyatakan, semua yang boleh dimanfaatkan, boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil. Karena itu, selama benda itu masih memiliki manfaat yang mubah, maka dia boleh diperjualbelikan untuk pemanfaatan yang mubah. Menjual PlayStation. Permainan semacam ini hanya ada dua kemungkinan. Satu, digunakan untuk hiburan sesaat, tidak sampai melalaikan dari tugas dan kewajiban, serta tidak mengandung konten maksiat. Dua, digunakan untuk hiburan maksiat, seperti ada konten yang terlarang, atau melalaikan seseorang dari melakukan kewajibannya. Untuk jenis pertama, masih ditoleransi dan dibolehkan diperjualbelikan. Karena pada asalnya, hiburan semacam ini hukumnya mubah. Sementara untuk kedua, hukumnya terlarang, karena ada unsur maksiatnya. Dalam fatwa Islam dinyatakan, game elektronik umumnya berisi konten yang membahayakan akidah dan akhlak. Biasanya, permainannya diiringi dengan musik. Terkait masalah hukum permainan ini, jika yang haram lebih dominan daripada yang halal dari kontennya dan cara penggunaannya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Fatwa Islam. Sehingga, Anda perlu memastikan di game itu tidak ada 1. Musik atau musiknya bisa dimatikan. 2. Tayangan maksiat seperti gambar wanita yang membuka aurat. 3. Tidak melalaikan orang melakukan kewajibannya. Cari pembeli yang soleh. Salah satu cara untuk menjamin PS itu tidak disalahgunakan adalah mencari pembeli yang baik, yang soleh. Karena memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam hal mubah dan dihindari yang terlarang. Ketika kita tahu pasti bahwa alat ini akan dimanfaatkan untuk hal yang melanggar syariat, tidak boleh diperjualbelikan, karena termasuk tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Dalam fatwa Islam dinyatakan, tidak boleh menjual alat ini kecuali kepada orang yang diketahui atau kemungkinan kuat akan digunakan untuk hal yang mubah. Jika pembeli diketahui atau diduga kuat akan digunakan untuk yang haram, maka tidak boleh menjual game itu kepadanya. Fatwa Islam. Demikian.